Keagunganmu Tuhan atas segala ciptaanmu, kebesaranmu jua meliputi luas samudra. Telah kau cukupkan nikmat bagi semua insan di bumi, tak satu makhluk segala ciptaan.